Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan yang kami sayangi. Ngapunten Bu nggih, kula paling sedasa menit napa 7 menit mawon nggih. Saking mun kesel kula Bu nggih. Insyaallah kula sarencang saking Cilacap. Nek asli kula wanayasa Bu. Nggih, alhamdulillah kula ming mireng saking internet nggih. Miwiti wonten napa longsor teng Jembrung nggih. Masyaallah, padahal kula pun puluhan tahun sering liwat teng Jembrung. Nggih, kula nggih wonten sekenalan teng mriku. Tapi masyaallah saniki dusun Jembrung sampun wonten malih nggih. Lah niku. Lah, tentune Bapak-bapak sekalian, niko sedaya dados pelajaran kangge kula lan panjenengan. Pelajaran paling ageng. Pelajaran napa Bapak-bapak sekalian? Sepindah maha kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki dereng kiamat, Bu. Nggih, tembe sedusun mangke nek sampun kiamat sedunyo Arab Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, Amerika sedoyo digoncang dengan Allah. Midare Allah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yen sira Allah Subhanahu wa taala sampun goncang bumi menika zilzalaha kanti goncangan ingkang dan teramat dahsyat. Luar biasa. Wingin jenengan melayu mboten Bapak Ibu sekalian. Kengen apa melayu Bu? Wedi nggih. Wedhus mbok napa kelungsuran napa lemah. Lah mungkin hari kiamat pripun? Mboten wonten melayu ngidul, hancur, ngitan wis ambruk, masyaallah. Alhamdulillah. Saniki Bapak Ibu sekalian tasih wonten kesempatan kesang. Kula ngajak kali Bapak Ibu sedaya monggo nggih. Kesempatan menika kita ginakaken kangge ngibadah. Pak, ngibadah siapa temen? Ngibadah menika mboten mesti salat. Leres salat ning ibadah. Puasa ning ibadah. Nanging napa Bapak sekalian? Kula lan panjenengan sae dumateng Bapak Ibu nggih, wong tua kalih niku ing ibadah. Nggih. Kula lan panjenengan sae dumateng tangga teparuk niku ngingi ibadah. Kurang napa malih. Nggih, masyaallah. Nanging setunggal malih Bapak sekalian. Ternyata musibah itu terjadi bukan hanya kejadian alam biasa, bukan. Ternyata ada sebabnya. Apa sebabnya? Oh, anu nang Sampang nang Jemblung kae kaken apa paculan ana tandurane sebab kecil. Ternyata teng Al-Qur'an sampun wonten Bapak sekalian. Napa firman Allah teng surat Maryam? Allah mengatakan, "Wa qalu tahdar rahmanu walada. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda." Allah mengatakan, orang-orang musyrik sanjang Allah menikop gadah lari. Allah duwe anak Bu, salah napa salah? Salah. Niki ucapan wong Kristen, napa wong kafir, wong musyrik. Apa kata Allah? Langit yang sedemikian kuatnya, bumi sing paling kokoh, gunung sing paling atos, takadu samawatu yatafatorna. Langit Bu nggih, mboten kiat mireng napa ucapan menika. Meh ambruk langit menika. Watan syakul ardu, bumi meh hancur niku Bu. Watakhirul jibalu hada, meh baik gunung niku arep hancur. Kenging napa Bapak sekalian? Karena mendengarkan ucapan kesyirikan. Allah dikatakan punya anak. Allah yang Maha Esa, lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak dan Allah tidak dilahirkan. Ini. Ya, maka Bapak-Ibu sekalian, kejadian menika monggo kita lan panjenengan sedaya dadosaken apa pelajaran. Ya, sepindah menjauhi kesyirikan. Nggih, syirik menika napa Bapak sekalian? Nyembah dening selain Allah. Contohnya napa? Wong pengin sehat kedai nyuwun teng sinten? Allah. Ampun nganggo napa jimat ka jimat iku. Lah, Mas, aku duwe kiye kok, duwe kalung sing sakti mandraguna. Kira-kira ngaruh mboten? Mboten. Wingi sinten sing gadah kalung, Bu? Kathah nggih tiyang jempurung nggih. Napa kalung niku saged nggih meng dadi selamat saking gunung gugur? Mboten. Tetep nggih. Berarti simen Bapak sekalian sing nyelametaken kula lan panjenengan ming Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek kula lan panjenengan nyuwun dening sinten Bapak sekalian? Nyuwun dening Allah. Adik-adik dimireng sing sae nggih, mungkin kula gadah hadiah. Sinten sing saged jawab hadiah. Hadiahe 10.000. Wah, dijawab 10.000. Ibu-ibu ada hadiah enggak? Ada hadiah, Bu. Insyaallah nggih. Mboten napa hadiah, Bu, saking kula kangen kalian jenengan. Nggih, kula krungu teng internet, Masya Allah. Rencangi kula sedherek kula teng Jembrung. Teng Karangkobar, nggih. Niku sami saniki wonten musibah. Kula sakit niki, Bu. Nggih. Kula sakit niki. Ngantos kula mau dalu badhe teng mriki, kula saking ngira jam 3, Bu. Saking jelap jam 3 wau sedherenge subuh. Nggih. Dugi mriki jam pinten? 12:30. Saking nopo kula niku teng gripit mriku terus ngali bening muter. Mboten saged liwat ngalian mriki. Nggih. Kula Pak iya apa ora tapi Masya Allah, nggih. Allah tentan menika mun takdiraken kula lan panjenengan kepanggih teng mriki. Monggo Pak nggih. Masyaallah. Sedaya sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Lah, niki sebidah Bapak sekalian. Ya, bahwa memang disebabkan karena kesyirikan seorang minta kepada selain Allah, nggih, nyuwun dening setan. Anak kayu gede dijaluk-jaluk. Angsal mboten-mboten, angsal. Ternyata itulah yang menjadikan diantara sebab apa Allah turunkan ancaman seperti ini. Allah turunkan ujian yang sangat berat. Ya, bukan berarti kulo nilai, oh berarti wong Jembrung Sabang niku mboten. Ya, mbok-mbok ternyata wonten siji apa loro teng kampung wonten. Lah mila menika Bapak sekalian, samangke Bapak Ibu sekalian kondur teng dalem-dalem piyambak, kulo pesen kalian jenengan. Nggih. Kirione monggo diturepaken kangge pengaosan. Nggih, putra-putrane kula panjenengan apus ampun ngantos kelalen tepekian. Nggih, nggih. Ampun ngantos kelalen. Ibu-ibu nggih ampun kelalen pengaosan bapak-bapak, nggih. Kaya ngenapa? Nek kula lan panjenengan kathah-kathah mempelajari agama, atine plong. Nggih, wonten musibah lah yang iku wis takdiripun Allah. Nggih, wong sing mlayu bakale wis kena wong takdire. Tanggane kula wanae sebu. Saking banjir numpak motor. Sinten sing nyana ternyata ninggali teng Jembrung. Wonten tesih perawan. Rencana orang wulan malih badhe nikah mun nilar teng mriku. Nggih, masyaallah. Tanggane malih tiang tiga bapake ibune putrane teng mobil. Niku tanggane kula niku. Nggih, wonten malih tiang kalih bapaki kalih putrane sek servis mesin cuci. Mboten-mboten rencangi kula niku. Kali-kaliye lha saniki putrane pun kepanggih, bapake dereng ngantos dinten iku dereng. Masyaallah. Lah niku berarti Bapak sekalian memang ajal itu misterius. Ya, kita tidak bisa menerka. Loh, aku wis tenang bae lah. Bakale matine ngemben. Nek bar apa wong bar mati kabeh enggak bisa, Bu. Ya. Orang sekuat apapun ketika Allah menentukan kematian begitu cepat Allah akan mencabut mereka. Untuk itu kami sebagai saudara muslim yang sangat menyayangi ibu sekalian dan bapak sekalian, nasihat kami yang kedua tadi, ya, setelah nanti musibah ini sudah mulai berangsur berkurang, ya, kesedihan mulai hilang, mari kita hidupkan kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang penuhi dengan nilai-nilai agama, ya. Ibu sekalian yang sholatnya tesi bolong-bolong, ngapunten bu, nggih, dilengkapi mangke teng hari kiamat miderek Rasul awaluma yuhasabu bihimul abdu yaumul qiyamati as-shalah. Amalan ingkang pertama ingkang mangke badhe dipun itung dening Allah menika salat. Ya, yen salate sae bari sae sedaya ibadahi. Nek salate nggih elek, elek sedaya Bu, iman-iman Bu. Nggih, mun Islam KTP ini Islam, nggih, tengkakang nggih Islam, wong masyarakat nilaini kita Islam. Sebisa mungkin Islam sing bener-bener. Salate minimal Bu nggih. Salate puasane ampun kesupen nek bulan Ramadan. Syukur-syukur mangke wonten salat puasa sunnah niku. Ya insyaallah Bu. Ya, dengan kita bertakwa dan beriman kepada Allah, Allah akan memberikan kita barokah. Ini ternyata kuncinya Bu. Kunci aman kita beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya inggani penduduk negeri Indonesia nopo Karangkobar nopo Jembrung pada iman dening Allah lan bertakwa, Allah niscaya badhe nurunake nopo rizki sekang langit nopo sekang bumi. Masya Allah, ini janji Allah Bu, Bapak Ibu sekalian, nggih. Janji ini pun Allah Subhanahu wa taala. Nanging wonten syarat nopo? Iman lan takwa. Iman menika nopo? Kedah yakin dening ajaripun Allah. Kedah yakin dening Al-Qur'an al hadis. Ngaten ampun ngantos wonten kesyirikan teng ati niku lho panjenengan sami. Takwa itu nopo? Jalanaken perintah, ngedohi laranganipun Allah. Niki mawon Bapak sekalian ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaat nggih, mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged ngobati napa nggih kesedihan Bapak panjenengan sami. Insyaallah nggih. Kinten-kinten kapan Bu kondur teng Sampang Bu? Dereng nggih. Nggih. Kula nderek ndongaaken mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya sehat sedaya teng mriku nggih, teng kesempatan karoban mriku. Imani tambah kuat, kesabarani, rizkini digampangaken, nggih. Mungkin putra-putune dados anak ingkang soleh-solehah, nggih. Amin ya rabbal alamin. Berarti saniki soal. Ya, anak-anak sing saged jawab 10.000. Wah, Sofi. Sinten sing siap? Siap to yo? Nah. Asmane sinten iki? Selamat, masya, betul-betul selamat, mat, jenengan mat. Udah nih bung ibu, masya. Kelas berapa nih mat, seneng mat? 6 berarti seneng betul sekolah. Sekolah itu bung di. Sam. Berarti nih tutup sekolah itu tutup bung ya? Masya Allah. Nah hadiah 10.000 mas selamat. Cobi mas selamat, sebutkan rukun Islam. Oh, rukun Islam mau bidan. Bidan? Pilih mak setunggal. Mas Lama TPK mboten? Nggih. TPK bagus. Setunggal napa? Meh niki Mas Slamet. Napa? Salat kali. Zakat. Puasa. Islam. Meh met. Napa met? Haji pertama napa? Kurang setunggal. Syahadat, masya Allah nih selamat, hadiah 10.000, masya Allah. Lah niki mboten artos sing alit niki mboten wonten pripun? Bagi-bagi. Mungkin dilambangaken nggih. Nah, pokoknya 10.000-an. Nomor kali. Nggih. Ya, coba sekarang sebutkan salat yang wajib sehari semalam berapa kali? 5. Ayo Midir, salatna mawon. Ayo. Subuh, Tuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ratu 10.000. Asmane sinten? Ais, panjangnya Aisyah nggih. Ais sinten? Gina Ais Farihah. Masya Allah. Nah, ibune Budi. Teng Budi. Oh nggih, berarti 10.000. Enggak ada ya. Masya Allah. Ya, siap, Pak. Yang pertanyaan yang ketiga. Ya, catat. Tadi Mbak Aish, Mas Teguh, ditulis Mbak Aish. Masya Allah. Mbak Aish kelas berapa? Kelas pinten saniki? Masya Allah, kelas tunggal. Ayo, pertanyaan nomor tiga. Ya, sinten sing saged nyebutaken para sahabat, sebutkan tiga nama nabi. Gampang. Mas Ahmad sudah tadi. Ayo, Muhammad. Namanya siapa dulu? Siapa? Siapa belakang depan dulu? Belakang dulu. Sinten nggih mau nggih? Mas Faiz. Mas Faiz. Muhammad. Ayo tiga nabi. Duh, 10.000. Ayo Mas. Tanya Mas Sinten Husni nggih? Ah, Mas Gedut. Ayo Dut, pulangin Dut. Muhammad. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam. Berarti Mas apa tadi? Dia 10.000. Nah, Mas Mbak siapa tadi? Ais, Mas Dias 10.000. Masih banyak hadiah. Ayo, sekarang berarti tadi Mas siapa sih Dan? Oh. Sabar, rajabat lagi. Oh, 10.000. Itu laki-laki harus. Laki-laki. Ayo, sekarang siapa yang bisa lagi? Ayo sebutkan tiga nama surat dalam Al-Quran. Ayo, satu. Ayo Mas. Ayo, 10.000. Satu. Ah. Surat Atin. Surat Az-Zalzalah. Al-Fatihah. Susiten nggih? Denis, masyaallah. Bider 110.000 hadiahnya. Masyaallah, Mas Denis ya. Oh, monggo. Nggih, Ustaz Pak. Nggih, masyaallah. Pertanyaan ke berapa? 4 ya? 4. Anak-anak masih anak-anak nanti ibu hadiahnya berapa? Sama. 2 kali lipat harusnya. Ah. Ayo, nah coba sekarang sebutkan tiga nama para sahabat Nabi. Nah, tiga lagi. Jadi satu jawaban 3.300. Wah. Ayo, sebutkan tiga nama sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Anak-anak muda nggak apa-apa. Ayo Mas, bagus. Ayo, Abu Bakar Siddiq. Banyak sekali. Senas Pak. Ayo, sempurna 10.000. Mas? Pemain bola Indonesia gitu. Oh, jangan. Ais. Umar bin Khattab. Masya Allah. Satu lagi. Ayo ini. Yang ikut TPK ya harus bisa. Dek, situ mana dek? Sahabat situ dek? Aduh, ayo siapa yang bisa? Sahabat yang sangat pemberani. Ibu jawab ibu. Situ bu? Situ.